Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yamiddin. Amma ba'd. Nuasil darsana fi dirasati durusil lughatil arabiyah li ghairi natiqina biha. Wa hadha huwa al-majlis as-sabi' wal-ashrin min dirasati hadha al-kitab. Wa qad wasalna ila ad-dars as-sabi'a ashara. Ila ad-darsi as-sabi'a ashara. Fi safhat sittah wa tis'in. Safhat sittah wa tis'in. Naqra hadha an-nas. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Liman hadihil buyutul jadidatu. Liman hadihil buyutul jadidatu. Hiya limudiri syarikati. Hiya limudiri syarikati. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Hadihil durusu sahlatun. Hadihil durusu sahlatun. Fil hindi lughatun kathiratun. Fil hindi lughatun kathiratun. Aina al-kutubul jadidatu. Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Tilka sururu maksuratun. Tilka sururu maksuratun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Hadhihil humuru lil fallahi. Hadhihil humuru lil fallahi. Aina kutubukunna ya akhawatu. Aina kutubukunna ya akhawatu. Hiya fil fasli. Hiya fil fasli. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi makatibu tullabi. Hadhihi makatibu tullabi. Fi hadha syari'i fanadiqu kabiratun. Fi hadha syari'i fanadiqu kabiratun. Naam. Hadha an-nas ma zala yatakallamu an jam'i taksir li ghairi al-aqil. Ya, masih ini nas seputar ya jama' lafaz-lafaz jama' taksir yang dia ghairu aqil. Bi annahu yushbihu ismal muannatsil mufrad, ya, al-ghaib. Ya, dia disetarakan dengan muannats mufrad ghaib. Tafadhal iqra rakam al-awwal min huna. Abwabul masjidi maftuhatun. Apakah itu abwabul? Abwab jam'ul bab. Pintu-pintu masjid tertutup. Maftuhatun terbuka. Terbuka, sahih. Naam, alladhi ba'dahu. Liman hadhil buyutul jadidatun. Hiya limudiri syarikati. Limudiri syarikati. Terjem. Punya milik siapakah rumah yang baru ini? Ia milik kepala perusahaan. Milik kepala perusahaan, sahih. Tuma. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang ini cantik indah. Iya, cantik. Bintang apa yang cantik? An-nujumu, hah? An-nujumu. Ada bintang yang terkenal kalau di orang Arab itu bintang Thuraya. Biasanya mereka terkenal bintang Thuraya. Warnanya biru sebelah utara. Bintang apa itu kalau bahasa Indonesia? Saya nggak tahu namanya kalau bahasa Indonesia ya. Swastika apa ya? Saya nggak tahu ya. Kalau bahasa Arab Thuraya itu biasa keluar di syair-syair. Bintang ya. Bukan. Enggak ada di Quran. Thuraya enggak ada di Quran. Di hadis ada yang. Law kana dinu bi Thuraya lana lahu rijalu min haula. Seandainya agama itu digantung di bintang Thuraya, itu bisa digapai oleh orang-orang dari negeri ini, yakni orang Ajam Khurasan. Orang Ajam Khurasan yang itu kemudian di zaman Imam Ahmad banyak ulama hadis dari sana, hufaz hadis rata-rata Khurasan, Imam Abu Dawud Khurasan, Imam Muslim Khurasan, Imam Bukhari Khurasan, Imam Ad-Darimi Khurasan, Imam Ibnu Majah Khurasan, Imam At-Tirmidzi Khurasan, kullu haulai Khurasan. Tanda digantung di bintang bisa dicapai oleh orang-orang dari Khurasan, orang-orangnya, kaumnya Salman Al-Farisi. Naam, ada di mana tu? Hadi durusu sahlatul. Ini pelajaran-pelajaran mudah. Iya. Pelajaran-pelajaran ini mudah, sahlatun. Cuma fil hindi lughatun kasirun. Di situ dulu. Ke situ dulu. Fil hindi lughatun kabiratun. Kasiratun. Kasiratun. Naam. Banyak bahasa. Ada banyak bahasa. Naam. Dari mana hu? Aina kitabu. Ah, itu enggak ada matnya. Aina kitabu. Ainal. Aina kutub. Kutubu jadi itu. Naam. Di mana kitab-kitab yang baru? Naam. Ya fil maktabati. Fil. Ya fil maktabati. Fil maktabati. Ya di atas meja. Di atas meja, sahih. Cuma. Fil kasuru maksuratun. Kursi tempat-tempat tidur itu patah. Iya, patah. Sururu. Ada tiba ada hu? As-sa'atul yabaniyatu jam Jepang murah-murah. Iya, jam Jepang murah. Murah ya? Mereknya apa? Hah? Apa jam merek Jepang? Casio itu Jepang. Seiko Jepang kan? Kayak nama Jepang Seiko. Murah, apa mahal? Mahal. Bandingin nama jam Eropa kali. Hah? Cina. Cina paling murah. Tahu ada di mana tahu? Hadhihi al-humuru lil-fallahi. Lil-fallahi. Humur jam'ul himar. Keledai. Keledai, keledai ini milik petani. Iya, keledai-keledai ini milik petani. Al-humur. Ka'annahum humurun mustanfirah. Humurun. Humurun jam'ul himar. Farrat min qaswara. Keledai, keledai. Makanannya singa emang. Keledai dan zebra. Kuda-kudaan makanan singa. Naam, ada di mana tu? Aina kutubu kunna ya akhwatu ya fi fasli. Di mana kitab-kitab? Di mana kitab-kitab kalian ya akhwat ya saudara? Ya saudari. Saudari-saudari. Ya saudari-saudari. Naam. Ya fi fasli. Kitab kitab-kitab kami di kelas. Di kelas ya. Hiyanya memang kembali kepada kutubukun. Kalau dhamir memang pakai hiya untuk benda jamak. Kalau bahasa Indonesia pakai apa? Buku-buku. Pakainya iya apa itu apa mereka? Iya. Bendanya banyak. Ya. Parkir semua sepeda motor di sini. Mau ngatakan pakai kata ganti ya gimana? Hah? Hah? Gula katanya kalau motor-motor. Motor-motor apa? Itu. Motor-motor itu berarti. Enggak, pakai kata ganti. Kalau mau diganti pakai kata ganti. Gimana? Iya yang paling tepat. Hah? Iya. Yang orang. Kalau dia mah Ya, kalau dia orang, kalau ia benda. Iya. Tapi bendanya banyak ini. Kalau bahasa Arab mah sudah baku, pakai domir seperti muannats mufrad. Bahasa Indonesia pakai apa? Kalau pada umumnya dipakai motor-motor itu saat yang. Ya, itu kan itu namanya isim zohir. Saya mau pakai domir. Iya. Kata gantinya. Hah? Iya. Iya. Kalau bahasa Inggris pakai they juga. Mereka. Kalau bahasa Inggris. It. It. Pakainya they, them juga. Hah? Bahasa Indonesia gimana? Saya juga gak paham itu. Ketika bendanya dibilang banyak. Iya, domir ya. Mobil-mobil itu bagus. Mereka atau iya? Mobil-mobil itu bagus. Ia milik fulan. Nah, iya atau mereka? Atau itu? Bagaimana? Malah aneh kali kan. Iya, makanya gak pernah kedengeran. Allah Alam, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab mah baku. Jelas sekali. Pakai domir untuk muannats mufrad. Nah, mana di badhum? Siapa? Oh, minal awal? Nah. Tepat dong. Hadihi makatibul kulabi. Hah? 12? 11 ya? 11 sudah belum? Belum? 11. Hadihi kutubi wa tilka kutubul kutubu ukti. Ini buku-buku buku-buku ini punya saya dan buku-buku itu milik saudari perempuanku. Ya, Allah Alam, ini hadinya sebagai mubtada. Bagusnya ini buku-buku saya dan itu buku-buku saudari saya. Kecuali kalau khobarnya bukan kutub. Ini kutubnya sebagai khobar ya. Kutubnya sebagai khobar. Ini adalah buku-buku saya itu. Ketika kutubnya sebagai khobar. Kalau hadihi kutubi ghaliyatun, buku-buku baru itu, buku-buku saya ini mahal. Itu kalau kutubnya sebagai mubtada ya, dibedakan ya. Hatta di bahasa Indonesia beda. Hadihi kutubi, kutubinya sebagai khobar. Beda dengan posisi yang kutubnya sebagai mubtada. Yani ada khobar yang lain. Hadihi kutubi rakhisatun atau ghaliyatun. Di bahasa Arab beda, hatta di bahasa Indonesia pun beda. Kalau bukunya sebagai khobar, khobar itu predikat kalau bahasa Indonesia. Hadihi kutubi, ini adalah buku-buku saya. Nah, itu sebagai predikat. Tapi kalau kita mau jadikan buku sebagai mubtada, sebagai subjek, beda lagi posisinya. Buku-buku saya ini murah. Nah, itu sebagai subjek. Murah sebagai predikat. Ya. Maka itu sama ya, faedahnya ya. Yani membedakan antara posisi bendanya sebagai subjek atau mubtada dengan posisinya sebagai khobar atau predikat. Ketika menerjemahkan diperhatikan yang itu ya. Ketika menerjemahkan itu pun ya harus diperhatikan. Tafadhal. Hadhihi makatibut tullabi. Ini meja-mejanya para murid. Meja-meja para murid. Sahih. Naam. Di hadza syari'i manaziku kabiratun. Di jalan raya ini hotel-hotelnya besar. Iya. Atau ada hotel-hotel besar. Naam, hadza an-nass ma zala yatakallamu 'an jam'i at-taksir li ghairil 'aqil. Li ghairil 'aqil. بأن قاعدته كقاعدة اسم مؤنث المفرد الغائب أبواب المسجد. Bagaimana khabarnya? Khabarnya مفتوحة مفتوحة ya seperti muannats mufrad. Liman hadhil buyutul jadidatu hadhi, isim isyarahnya seperti muannats mufrad. Al jadidatu seperti sifat muannats mufrad. Hadhi talibatun jadidatun, ya sama sifatnya pun demikian. Begitu pula ketika khabarnya an-nujumu jamilatun, an-nujumu mau kita bawakan khabarnya kaidahnya juga dengan muannats mufrad, ya. Intinya apa? Intinya ya sebagaimana telah disebutkan pada dars yang sebelumnya, ya, anna baba jam'i taksir kababi al-muannatsil mufrad, ya. Bab jama' taksir dia seperti bab muannats mufrad min haitsu ismi isyaratihi wa sifatihi wa khabarihi, ya, wa dhamirihi. Dari sisi apa? Ismi isyaratnya sama, dhamirnya sama, pakai hiya, sifatnya sama, pakai muannats mufrad, ya. Khabarnya juga sama, ya. Khabarnya juga sama. Dari sisi itu maka dia disetarakan dengan muannats mufrad. Paham ya? Ya, jama' taksir ghairu aqil. Jama' taksir ghairu aqil. Tsumma tamrin al-awwal. Ajib 'anil as'ilati al-atiyati. Apa makna? Jawablah. Al-as'ilati. Pertanyaan-pertanyaan berikut. As'wal awal, tafadhal. Saya mana tadi? Fil maktabati. Terjem. Di mana buku-buku baru itu? Dia di dalam meja. Fil maktabati. Fil maktabi atau fil maktabati? Fil maktabati. Terjem. Ia di dalam. Dalam perpustakaan. Amma fil maktabi ha huna fil maktabi al-kutub fil maktabi. Amma al-maktabah hada makan li qira'ati al-kutub, ya, tempat untuk baca kitab, perpustakaan. Ada di ba'dahu liman hadhihi buyutul kabiratun, milik siapa rumah yang besar ini? Nah, dia di mudiri syarikat, dia milik direktur perusahaan. Milik direktur perusahaan, sah ya. Al-buyutul kabirah, rumah-rumah yang besar. Tapi kemarin saya lewat kota wisata itu banyak rumah yang dijual, nah, dijual, dikontrakin, banyak yang kosong. Padahal kemarin gak gitu, baru lewat kemarin. Al-buyut. Lagi apa ada hu? Naam, al-jawab. La. Ini dilihat saja ya. Lah kan jawabnya la. Kalau la itu berarti jawabannya harus berubah dari yang di pertanyaan. Gimana jawabnya? Hah? La. Nah. Lawannya dari maftuhah apa? Lawannya maftuhah. Pakai lawan ya. apa? Mughla ko mughla, kalau mughlaqun mudzakkar, kalau muannats mughlaqatun. Nah, jawab tafadhal. La abwabu mughlaqatun, terjem. Tertutup, sahih. Atau bisa diganti dengan dhamir la hiya mughlaqatun. Hiya. Naam, ada di ba'dah. Aina aklamul mudarrisi? Di mana pensil-pensil guru? Naam. Hiya alal maktabatu. Hiya alal maktabatu. Alal maktabati, terjem. Ah, di atas meja. Alal alal maktabati atau alal maktabi? Meja. Kalau meja apa? Alal alal maktabi. Kalau maktabati di atas perpustakaan, itu mah dikerjain sama muridnya. Pulpennya, ustadznya ditaruh di atas perpustakaan, lemari perpus. Itu mah dikerjain. Alal maktabi. Kirain pakai muannats itu. Kan muannats maktabi ya. Muannatsnya yang mubtada'nya la hiya, yakni aklamnya hiya alal. Kalau ala itu sudah berbeda, berarti sudah bukan berbicara kolam, sudah berbicara isim lain, maka disesuaikan, yakni alal maktabi. Naam. Ada di bawah. Aina al-kilabu? Di mana anjing-anjing? Dia fil hadiqatun. Fil fi hadiqatun. Fi, ada fi. Dia fi hadiqatun. Fil fi itu huruf apa? Huruf jar. Habis huruf jar bagaimana? Dia fi hadiqatun. Fil hadiqati, sahih. Fil hadiqati. Terjem. Dia ada di kebun. Di kebun. Gangguin orang dong. Lepas apa diikat? Oh, dikandangin. Ya, apa apa kalau dikandangin? Ya, kita nggak kayak orang bule. Kalau orang bule mah anjing cium-cium. Kita mah ogah. Ya, nyium-nyium anjing. Naam, ada ba'da. Tafadhal. Ya, lo mau sadis. Aina hamir. Ini hamir. Kama fi surat Luqman, in ankaral aswati la sautul hamir. Sautul hamir. Hiya tahta syajarati, terjem. Hiya di bawah pohon. Di bawah pohon. Ya. Atau mereka. Kalau keledai-keledai, mereka bukan? Itu keledai banyak. Pakai mereka bukan? Kalau hewan mereka kayaknya. Hah? Di mana kuda-kuda ya? Mereka. Mereka di kandang. Hah? Janggal. Jangan pakai ini, harus itu harus ada, itu harusnya karena diringkas. Kalau orang-orang itu sukanya meringkas, semuanya dibuat dhamir atau bahkan mahdhuf. Di Indonesia suka ngulang-ngulang. Nah, al-hamir itu juga jamak al-himar. Allah, saya lupa ingat apa. Apakah al-hamir itu jamak dari humur atau jamak dari himar? Ya. Kalau bahasa Arab, ya, hunaka lafzun mufrad wa hunaka lafzu jam'in. Wa hunaka jam'ul jam'i, jam'ul jam'i. Mufrad misalnya tariq, tariq mufrad. Jama'nya turuqun. Jama'nya turuq, jam'u tariq. jama' ini bisa dibuat jama'nya lagi, turuqat. Turuqat. Ini namanya jam'ul jam'i. Nah, yang kemarin ini saya lupa apakah dia jama'nya humur itu jama' himar, hamir itu juga jama' himar, atau hamir itu jama' dari humur. Jam'ul jam'inya dari hamir. Humur. Saya lupa apa yang itu. Tapi yang pasti dia juga jama'. Hamir itu jama'. Iya, hadihil humuru dalam kurung al-hamir. Wallah, zahirnya ia setara. Yang ini sama-sama jama'. Sama-sama lafaz jama'. Naam. Lalu tiba ada ya, di mana kitab-kitab kamu? Naam. Kutubi fi haqibati. Fi haqibati, terjem. Kitab-kitabku berada di dalam tas. Di dalam tas, sahih. Di dalam awal. Ya. Aina dafatir kullahi. Di mana buku-buku tulis para siswa? Ya, fi haqibati. Ya. Ya, di? Di dalam tas. Di dalam tas. Janjian sama si Maryam. Ya, fi haqibati. Naam, ada di mana? Ainal fanatikus sogirotus. Di mana hotel-hotel kecil ini? Hiya fi hadas syari'u. Hiya fi hada asy-syari'i. Fi hada asy-syari'i. Naam, tarjim. Hiya di jalan ini. Di jalan ini, sahih. Naam, berarti pada Iman hadihil aqlamul jadidatu. Ia dia mudah berisi. Milik siapa pena-pena yang baru ini? Ia milik guru. Milik guru, sahih. Ia milik guru. Naam, hadihi mazala al-as'ilah tas'alu an jam'i taksir. Ya, masih seputar tentang jama' taksir. Tamrin al-thani, hawil al-mubtada'a. Apa hawil? Wahla mubtada' fi kullin. Ya. Di tiap-tiap minal jumali dari kalimat-kalimat al-atiyati berikut ila jam'in, kepada bentuk jama'. Misal al-babu maftuhun, al-babu mufrad mudzakkar. Maftuhun aydan khabaruhu mufrad mudzakkar. Fa ju'ila jam'an al-abwabu, al-abwabu maftuhatun. Maftuhatun fa khabaruhu ka khabaril muannatsil mufrad maftuhatun. Wa jam'uhu jam'u at-taksir. وهذا نوع جمع التخسير لغير العاقل يعني dia jenis untuk غير عاقل. تفضل رقم الأول. هذا قلم جديد. Ini pulpen baru. هذه أقلام جديدة. أقلام جديدة. Ini pulpen-pulpen baru. نعم, ini pulpen-pulpen baru. Wala annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ata abhurin ma nafidat kalimatullah. Ya, seandainya pohon-pohon dijadikan pulpen atau pensil dan lautan dijadikan tintanya dari 7 lautan. Ana baru ngeh ternyata ada di Quran. 7 lautan itu ada di Quran, di surat Luqman. Nah, di surat Luqman ya mudduhu min ba'dihi sab'ata abhurin. Wallah, itu tapi lawatan yang mana yang dimaksud ya? Nama-namanya saya belum ini, belum tahu. Mungkin sebagian ulama tafsir menyebutkan apa maksud dari tujuh lautan. Aqlamun. Naam, ada di bawah. Al-Najmu Jamil. Bintang 3. An-Nujum Jamilatun. An-Nujum Jamilatun. Jamilatun. Bintang-bintang indah. Bintang-bintang indah, sahih. Ya, amma an-najmu, kalau dia benda langit, bahwa najmun ma'ruf, ya, sebagaimana matahari dia bintang-bintang yang besar. Lahu daw'un min qibali nafsihi, yang dia punya cahaya sendiri. Tapi kalau sedang bicara tumbuhan, beda lagi. Ada an-najmu, tapi mana yang lain? Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Terus wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Wasyamsu wal qamaru, itu benda langit, matahari dan bintang, bihusban, itu ada hitungannya, peredarannya. Wan najmu wasyajaru, apa itu artinya? Bintang, bintang dan pohon. Bintang dan pohon, apa hubungannya bintang sama pohon? Matahari dan bulan sama-sama benda langit. Bintang dan pohon, ya. Ini kalau ada jaka sembung dia protes. Enggak, najmu di situ bukan bintang. An-najmu wasyajaru, asyajar apa mana syajar? Pohon. Syajar nabatul lahu saq, tumbuhan yang ada batang menjulangnya, itu syajar. Nabatul lahu saq, tumbuhan yang ada batang menjulangnya. Amman najmu nabatun laisa lahu saq, tumbuhan yang tidak ada batang menjulang, dia di bawah. An-najmu nabatun laisa lahu saq, tumbuhan yang tidak memiliki batang, dia di bawah aja. Hah? Ya, kayak semangka, melon, ya, terong, ya, model-model itu. Eh, ada batang ya? Oh, pohon ya? Ya, saya gak hafal gitu. Intinya mungkin yang di bawah. Tapi saya gak hafal ya. Ini yang dia tidak punya batang. Najmu itu kalau di ayat Ar-Rahman, ya, tumbuhan yang tidak punya batang. Tapi kalau iya, tafsir singkatnya ada itu. Hatta di tafsir singkat. Naam, tadi ada hu. Qadimun. Kitab lama. Ilal jam'in. Tilka kutubun qadimatun. Sahih, terjem. Nah, kitab-kitab yang lama. Cuma rumah itu jamilun, indah. Nah, tilka buyutun jamilatun. Tilkal buyutu jamilatun. Terjem. Rumah-rumah itu indah. Rumah-rumah itu indah. Sahih. Cuma Hadad darsu sahlun. Nah, pelajaran ini susah. Sahlun. Mudah. Mudah masih begini, sahlun. Nah, jadi jamak. Hadihi durusun sahlatun. Sahlatun. Hadihi durusu sahlatun. Terjem. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Mudah, sahih. Cuma darikan jabaru qa'imun. Gunung itu jauh. Sunnah ila jam'in. Iya, Gunung Urum itu jauh. Siapa yang pernah naik gunung di sini? Kemana? Selamat. Selamat pernah? Berapa jam antum Selamat? Kita 7 jam. 7 jam, cepat berarti itu. Emang orangnya santai-santai sih. 11 jam mana naik Selamat? Nah, 11 jam ada teman yang gemuk juga. Jadi kita bareng aja santai. Treknya laut mana? Hah? Oh, itu pendek ya, trek pendek. Karena lihat Gucci. Gucci emang trek panjang. Nah, atau nanya, mana gunungnya? Itu yang masih biru, itu yang situ. Iya. Ini emang trek paling panjang katanya. Ya, trek paling panjang itu Gucci. 11 jam. Yang paling dekat Purbalingga katanya. Anata dari mana? 4 jam. Oh, 4 jam, cepet banget. Iya, emang paling pendek itu. Wah, masa-masa sebelum kawin. Kalau udah kawin susah. Dan mau pergi minta diajak pergi juga. Lalu di mana ada, Bu? Hada raktahu maksurun. Meja ini patah. Nah, sahih. Kita jamin. Hadihil makatibu maksuratun. Naam. Meja-meja ini patah. Meja-meja ini patah, sahih. Ada ba'dahu? Hada masjidun. Hada masjidun jamilun. Masjid ini indah. Ini masjid yang indah. Iya. Kalau masjid ini, masjidnya sebagai subjek. Itu bahasa Arabnya hadal masjidu. Itu baru seperti itu terjemahnya. Masjid ini itu hadal masjidu. Tapi kalau hada masjidun, masjidun sebagai khobar. Jamilun sebagai sifat. Hada masjidun jamilun, ini adalah masjid yang bagus, masjid yang indah. Beda ya, polanya beda, walaupun makna yang diinginkan sama saja sebenarnya. Naam. Hadihi sya'atun. Tadi udah jamaahnya belum? Jamaahnya dulu. Hadihi masajidun jamilatun. Jamilatun. Naam. Ini masjid-masjid yang indah. Masjid-masjid yang indah, sahih. Cuma hadihi sya'atun rahisyatun. Ini jam yang murah. Jam yang murah. Hadihi sya'atun rahisyatun. Ini jam-jam yang murah. Jam-jam yang murah. Di mana? Tanah Abang ya? Di mana? Naam, ada tiba-tiba ada? Silkat qahiratu kabiratun. Silkat qahiratu kabiratun. Itu pesawat yang besar. Itu pesawat-pesawat yang besar. Pesawat-pesawat yang besar, ya. Ta'irah, pesawat. Ta'iru, burung. At-ta'iru, jama'. At-ta'iru, jama' dari burung. Jama' dari ta'ir. Awalam yaru ilat-ta'iri. Ilat-ta'iri fauqahum safatin wa yaqbid. Ta'ir, jama'. Tuyurun, tuyurun jam'ul jam'i. Nah, itu masuk jam'ul jam'i. Dia ada jam'ul jam'inya juga. Kalau burung. Tuyurun. Ta'irun mufrad. Tayrun, tayrun, jama' كما في سورة تبارك. طيرون جمع جمع تكسير. طيور هذا جمع جمعي. طيورون جمع جمعي. Tapi kalau di yang di ayat itu beda ya. Ta'iratun fi unuqih. Itu bukan ini, enggak ada hubungannya sama burung itu. Ya. Yang di apa? Wa nukhriju yawma al-qiyamah. Wa nukhriju lahu yawma al-qiyamah faj'alnahu. Dia menunjukkan lebih banyak lagi, amat banyak, menunjukkan amat banyak, bahkan bisa menunjukkan lafaz yang paling umum. Qalu tayyarna bika wa bima ma'aka qala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Ini enggak ada hubungan sama burung kalau ayat ini. Ini kaum Nabi, kaumnya menganggap sial dengan nabinya. Tatayur. Qala ta'irukum 'indallah bal antum qaumun tuftanun. Wa kan fil madinati tis'atu rahtin sama surat. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره. Ini bukan burungnya, burung yang ditaruh di leher, bukan. Surat Al-Isra. ونخرج له. Hah? Itu jamak. Inkana akidan. Inkana akidan. Naam, ada apa dahulu? Dalika rajulu alimun kabir. Lelaki itu ulama besar. Lelaki itu ulama besar. Besar apanya? Besar apanya? Besar badannya? Namanya. Besar? Namanya doang? Hah? Besar? Ilmunya? Alimun kabir. Ketika sudah sifat itu, ya ilmunya itu yang besar. Ilmunya yang luas. Ya. Ila jam'in, tafadhal. Ilka rijalu. Rijal. Rijal aqil atau غير aqil? Aqil atau غير aqil? Aqil. كيف جمع اسم إشارة لأقلاء؟ الرجال. لا ليست تلك، تلك للمؤنث. الرجال. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Bagaimana الرجال اسم إشارهnya untuk جمع لجمع الأقلاء اسم إشارهnya kan ini pakai اسم إشاره kan makanya yang di halaman 95 itu afdolnya dihafal. Ya, dihafal itu. Dihafalkan. Ya, kenapa? Itu keluar terus sampai hari kiamat. Enggak bakal berubah. Ya. Itu keluar terus. Harus dihafal itu. Hah? Zalika lil ba'id. Dalika menjadi ulaika. Ya, dalika menjadi ulaika lil ba'id jama'. Jama' mutlak ulaika, sawaan kana lil rijal aw lin nisa. Ulaika alladhina kataba 'alaihimul imana fi qulubihim. Ulaika. Naam. Ulaika rijalu ulama kabiratun. Ulama'u kabiratun. Kabiratun. Enggak, ini jama' rijal. Enggak bakal dia kabiratun. Jama'. Kibar. Kibar, sahih. Kibar. Ulama'u kibarun. Hay'at kibar ulama. Hay'atu kibar ulama. Ketua sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, wakilnya Syekh Saleh Al-Fauzan rahimallahu wa hafizahumullahu jami'an. Ulama kibar di Saudi ya sekarang ya, mereka itu Syekh Abdul Aziz, Syekh Saleh Al-Luhaidan, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Nah, itu ulama kibarnya Saudi sekarang. Masing-masing negeri ada ulama kibarnya. Hampir semua negeri kaum muslimin ada ulama kibarnya. Tapi infonya kita kurang saja. Hanya kurang info. Karena kitabnya itu gak nyampe ke sini. Gak nyampe. Jarang yang nyampe ke sini. Beda dengan Saudi. Saudi kan orang umroh setiap bulan ke sana. Ya, jadi bisa beli kitab di sana gampang. Kalau negeri lain kan orang gak semudah itu. Pergi ke negeri lain. Paling talib-talib yang ke sana bawa pulang kitab. Baru tahu. Ya, tapi masing-masing negeri aslinya ada ulamanya. Hah? Sama seperti MUI itu biasanya. Indonesia. Tepat dong. Ini sungai yang besar. Naam. Hadihi anharun kabiratun. Hadihil. Anharu kabiratun, sahih. Ini ya. An-nahru boleh, an-nahru boleh, an-naharu ya. Boleh dua. Kilahuma sahih. Al-thalif dha', mana dha'? Letakkan fil amakinil khaliyati, tempat-tempat yang kosong. Fima yali berikut ini, akhbaran. Akhbaran jam'ul khabar. Iya, khabar-khabar munasibatan. Yang cocok, yang sesuai. Akhbaran munasibatan, jamak dari munasib. Ya, akhbarnya kan jamak, jamak taksir. Sifatnya pakai muannas lagi. Rukmul awal, tafadhal. Al-baitu. Cari khobarnya, khobar yang pas apa? Al-baitu hatta takuna jumlatan mufidatan, supaya jadi jumlah mufidah. Tambahkan kata apa? Al-baitu jadi dun terjim. Rumah baru, sahih. Rumahnya baru. Naam, ada di badahum. An-nujumu jamilatun. Bintang itu indah. Bintang-bintang. Bintang-bintang itu indah. Naam, sahih. Dia jama. Tuma. Al-babu maftuhatun. Al-babu. Al-babu maftuhun. maftuhun. Naam. Terjem. Terbuka. Di mana dia ada? Al-qalamu maksur. Pena ini patah. Pena patah. Sahih. Sama. Al-buyutu jar. Al-buyutu Al-buyutu apa? Hah? Kalau besar bagaimana? Buyutnya jamak. Kabiratun. Ya, kabiratun karenahu jam'u ghairu aqil. Naam, kamu mu'annats mufrad. Tsumma abwaabu maftuhatun. Pintu-pintu terbuka. Pintu-pintu terbuka, sahih. Al-bawabu maftuhatun. Cuma lagi pada hu. As-sayyaratu maftuhatun. Kurang pas. As-sayyaratu apa? Yang cocok untuk mobil. Jamilatun. Terjem. Mobil itu indah. Iya, bagus-bagus. Mobil apa yang bagus? Ferrari. Mau ada Ferrari di sini? Banyak polisi tidurnya. Gimana mau ada Ferrari? Kejedot gitu. Naam, ada pada hu. Al-mindilu wasifun. Nah, wasikhun kotor. Cuma lagi mana ada bu? Al-manaziku kabiratun. Nah. Hotel-hotel besar. Hotel-hotel besar. Sahih. Cuma At-tulabu jadidatun. At-tulabu akil atau gaira akil? At-tulabu apa? Akil. Kalau akil bagaimana kabarnya? At-tullabu jududun. Ketika jamak aqil harus pakai jamak, baik isim isyarahnya, khobarnya, sifatnya. Pakai jamak, apakah pakai jamak taksir atau mudzakkar salim atau muannas salim, tergantung dia punyanya lafaz apa. Naam, arti padahu. Al-Qumsanu ini dulu banget ini. Al-Qumsan jama'ul qamis, jama' dari al-qamis. Al-qamis apa? Al-qamis baju. Al-qamis libasun lahukum, baju yang memiliki lengan. Apakah lengan panjang atau lengan pendek? Ada al-qamis libasun a'da lahukum mun. Naam, al-qumsan nazifatun. Terjem. Baju-baju bersih. Sahih. Tamrin ar-rabi' hati. Apa makna hat? Bawakan. Hati jam'al, jam' al-kalimat, kata-kata al-atiyati berikut ini. Tafadhal. Babun dari babun. Babun. Abwabun. Sahih. Tuma. Baitun. Buyutun. Cuma ada tiba ada hu. Nujumun. Sahih. Ini al-awwal. Qalamun. Aqlamun. Cuma ada tiba ada hu. Himarun. Humurun. Sahih. sururun bima nahrun anharun sahih bima sayyaratun sahih jamu muannas salim nanti pada hu ha kilabun kilabun apa makna kilab anjing ثم الذي بعده طائرة طائرة لا طائر جمع طائر طائر برو أما طائرة جمعية ترورون ترورون itu roknya dua hamzanya hilang Tururun itu dalam kesukaan ponakan pororo pororo tururun iya kesukaan ponakan saya dia suka nonton itu ah ta'iratun apa tadi sudah jadikan jamak muannas salim dibentuk saja jamak muannas salimiyah. Ta'iratun. Nah, ta marbuh tonya diganti dengan alif dan ta. Naam, alati ba'dahu? Darsun. Durusun. Durusun sahih. Sama alati ba'dahu? Bahrun. Biharun. Sahih. Bahrun, bihar. Sama alati ba'dahu? Kutubun. Sama min al-awwal. Qumsanun. Qumsanun. Sama tadi apa dahulu? Darrajatun. Sahih. Ada sifat jamak muannas salim. Sama tadi apa dahulu? Haqlun. Jam'uhu Hukulun Bilwaw Hukulun, apa makna haqlun? Ladang, sahih, ladang. Mau dia wujud sawah atau perkebunan yang lain, intinya buat bercocok tanam. Sembah Jibalun sahih. Al-kalimatul jadidah asy-syarikatu jam'uha syarikatun. Asy-syarikatu jam'uha syarikatun. Ya, syarikah ya, perusahaan atau pabrik ya. Perusahaan atau pabrik, tapi lebih tepat perusahaan ya. Karena syarikah itu biasanya untuk mencakup yang produksi barang maupun yang jasa saja. Maka lebih tepat perusahaan. Mudiru syarikati. Mudiru syarikati. Apa itu? Perusahaan. Ya, atau presdir perusahaan. Ya, kalau CEO nggak pas, karena CEO itu kadang dia nggak kerja kan, dia nggak kerja, dia yang punya dia nggak mau kerja. Kalau mudir itu harus kerja. Mudir itu harus kerja. Maka, hah? Manajemen masih di bawah lagi kan? Manajer biasanya masih ada atasan ya kan? Manajer ada bagian-bagiannya, ada GM, GM baru ada atasnya lagi biasanya. Nah, ada tiba ada apa? Rakhisun. Rakhisun. Apa mana rakhis? Murah. Didduhu ghalin. Ya, lawannya ghalin. Ghalin. Aslinya ghaliyun. Tapi karena ya-nya huruf illat, maka dia dihapus. Huruf ilatnya dihapus. Ya. Ah, tadi saya tulis di sini. Rakhisun didduhu ghalin. Ghalin. Ghalin aslinya dari ghaliyun, ada ya-nya. Dhaliyun. Ada ya-nya, tapi ya ini huruf illat. Huruf illat apa saja? Alif waw ya. Ghaliyun ya-nya huruf illat. Maka bagaimana dihapus huruf illatnya? Dihapus huruf illatnya, dihapus. Tapi kan ini isim nakirah, isim nakirah akhirnya mah harus ada tanwin, maka tanwinnya dipindahkan ke huruf yang sebelumnya untuk menandakan bahwa dia masih nakirah. Ghalin menjadi ghalin. Ini marfu, ini marfu nakirah. Tapi ketika ghalin kan aslinya apa dia? Ghaliyun. Ketika dia ditambahkan alif lam, muncul lagi la-nya. Ya-nya muncul lagi, al-ghali. Al-ghaliyu ya. Dia ya-nya muncul lagi kalau dia ditambahkan alif lam. Tapi afwan, ini ya-nya sukun. Kalau dia marfu sukun. Ketika alif lam, dia muncul lagi. Terkhisun ghalin. Ya, qamis libasun a'la lahu kumun. Pakaian atas yang dia punya lengan, apakah lengan pendek atau lengan panjang, itu qamis. Nabi SAW punya qamis, tapi biasanya hanya dipakai salat Jumat atau Eid saja. Kebanyakan baju Nabi bukan qamis. Kebanyakan baju Nabi SAW bukanlah qamis. Loh, kalau gitu apa? Kebanyakannya rida. Nabi SAW kebanyakannya pakai rida kalau hari-hari. Apa itu rida? Rida selendang atasan seperti kain ihram lah mudahnya. Itu baju Nabi SAW. Makanya di hadis sujud kan, sajadah Nabi SAW, waro'aitu bayadha ibtaihi, kata sahabat. Kalau gak salah hadis Wa'il bin Hujar ya. Wa'il bin Hujar melihat Nabi SAW ketika sujud, kelihatan putih ketiaknya. Putih ketiaknya itu kulit asli, bukan kulit baju. Ya. Memang ada dua versi syarah, tapi kalau alam yang lebih tepat, kulit asli. Nabi SAW kulit aslinya putih dan ketiaknya tidak berbulu, tidak ada bulunya. Bukan Nabi SAW pakai komis putih terus, enggak. Nabi SAW komisnya jarang, jarang pakai komis, sedikit komis beliau. Komisu kumsonun. Bahkan ada di hadis Nabi SAW pakai rida, hadis tentang hari kiamat. Wasaqata ridauhu, ridanya copot, selendangnya copot, telanjang dada ya, enggak ada atasan ya, copot. Begitu pula hadis salat istisqa. Hadis salat istisqa Nabi SAW mengangkat tangannya, tadinya ada ridanya, ridanya jatuh. Ridanya jatuh diangkat sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW seringnya rida kalau hari-hari ya. Kalau Jumat atau ketika ada utusan baru beliau pakai komis. Turuk kalau di bahasan ilmu hadis maknanya sanad. Wal khabaru imma an yakuna lahu turukun, kata Ibnu Hajar di Nukhbah, imma an yakuna lahu turukun bila hasrin au bima faqa lithnain au bihima au biwahid. Turukun itu yang kebanyakan makna yang diinginkan adalah untuk tiga atau lebih, tiga jalur sanad ya. Kalau jamak biasa kebanyakan hanya menginginkan seperti itu, yakni jamak yang sedikit saja, intinya pokoknya banyak, tiga atau lebih ya. Tapi kalau jam'ul jam'i, dia menginginkan makna yang lebih luas, lebih banyak, bahkan sebenarnya dia menginginkan makna yang umum, mencakup semua, semua jalan turukot. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Kenapa? Nanti kelihatan akhwat terus ya. lewat akhwat 1, lewat lagi akhwat 2, lewat akhwat 3. Yang ngelihat jadi ngelihat terus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya Rasulullah, la budda an naf'aluhu, kata sahabat, ya Rasulullah, kita ya ketemunya tempatnya cuma di jalan ini aja, habis sholat habis itu ngobrol sebentar ya cuma di jalan ini, mau di mana lagi? Ya. Fa in kana la mahalat fa'du haqqahu. Kalau tetap mau di pinggir jalan maka tunaikan hak-hak jalan. Ya. Hak-hak jalan apa? Ghaddul basar, ya, menundukkan pandangan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau ada yang ma'ruf, kebetulan bertepatan ketemu yang ma'ruf, perintahkan yang ma'ruf. Kalau ada kemungkaran, melarang ya munkar. Menunaikan itu hak jalan. Hah? Jualan di pinggir jalan. Nakfi bi hadzal qadr. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.